Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yaradah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya di Masjid Amanah yang semoga senantiasa diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah salat isya secara berjamaah, yang kemudian dilengkapi dengan mendengarkan kajian ilmiah, duduk di majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-10. An Nu'aim Al-Mujmir, dari Nu'aim Al-Mujmir. Ini seorang tabi'in, murid Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, beliau bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan wajah, tangan dan kaki mereka bersinar cahaya min atharil wudu, karena dulu semasa di dunia itu sebagai bekas wudu mereka. Artinya pada hari kiamat seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki tanda khusus dalam bentuk anggota wudunya akan bersinar pada hari kiamat, mencakup wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Dibahasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ghurran muhajjalina. Ghurran itu wajahnya bercahaya, berseri-seri. Muhajjalin itu asal katanya warna putih yang ada pada kaki kuda. Ya, kalau ada kuda yang keempat kakinya berwarna putih, dalam bahasa Arab disebut dengan muhajjal. Ya, yang beliau maksudkan, kedua tangan dan kedua kaki umatnya akan bercahaya putih di yaumul qiyamah, bekas wudu mereka. Ini ciri khusus yang dengan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa mengenali umat beliau dari umat-umat nabi-nabi yang lain. Ya, hanya umat beliau alaihi salatu wasallam diberi tanda khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota wudunya akan bercahaya. Sehingga Nabi akan mengenali ini adalah umat beliau karena anggota wudunya bercahaya kelak di hari kiamat. Sampai sini disepakati oleh para ulama sebagai ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian lanjutannya disebutkan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan cahayanya nanti di yaumul qiyamah, falyaf'al, hendaklah dia lakukan ketika di dunia. Maksudnya, yang ingin cahayanya semakin menyebar, maka basuhan anggota wudunya dilebihkan. Ya, harapannya kalau basuhannya semakin melebar, maka cahayanya pun akan semakin terang, semakin melebar. Untuk penggalan kalimat ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, di kalangan para ulama ahli hadis ada perselisihan. Apakah ini benar-benar bagian dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam ataukah tidak? Ini mungkin kita sedikit menyinggung pembahasan masalah ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, ada yang diistilahkan dengan mudraj. Mudraj itu sisipan ucapan rawi, baik ucapan sahabat atau tabi'in, yang disisipkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian difahami oleh generasi berikutnya, termasuk ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal bukan. Itu dalam istilah hadisnya namanya mudraj. Namanya mudraj. Itu ucapan rawi, baik sahabat atau tabi'in, yang dimasukkan baik di tengah-tengah atau di akhir sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian oleh generasi berikutnya dianggap satu bagian dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk pada penggalan terakhir hadis ini. Ada yang mengatakan ini masih bagian hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ada lagi yang mengatakan ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang dari perselisihan ini nanti akan kita bahas, akan berkembang perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum melebihkan basuhan pada anggota wudu kita. Insyaallah akan kita bahas. Kita selesaikan dulu bacaan hadisnya. Wa fi lafdzin akhar, dalam lafaz yang lain, lafaznya milik Imam Muslim, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau. Aku, kata Nu'aim al-Mujmir, pernah melihat Abu Hurairah sedang berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi. Abu Hurairah membasuh wajahnya, kemudian kedua tangannya, hatta kada yablughul mankibain. Ketika membasuh kedua tangan, basuhan Abu Hurairah hampir ke pundak. Hampir mendekati pundak. Jadi beliau lebihkan basuhan tangannya, tidak cukup sampai siku-siku, tapi dilebihkan, hampir menyentuh pundak. Thumma ghasala rijlaihi. Kemudian Abu Hurairah membasuh kedua kakinya. Hatta rafa'a ila saqain. Dan basuhan pada kaki yang dilakukan oleh Abu Hurairah hampir menyentuh atau sampai pada betis beliau. Tidak cukup hanya mata kaki, tapi dinaikkan sampai pada kedua betis beliau. Thumma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sama kayak hadis sebelumnya. Umat Nabi kita Muhammad akan dipanggil pada hari kiamat dengan ciri khusus, wajah dan kaki serta kedua tangannya bercahaya karena bekas wudu yang mereka kerjakan di dunia. Barang siapa yang ingin, yang mampu untuk memanjangkan cahayanya nanti di yaumul kiamah, maka dilebihkan basuhan pada anggota wudunya. Sama juga penjelasannya pada penggalan yang terakhir, ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah ini sabda Nabi atau ucapan Abu Hurairah. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz riwayat Imam Muslim yang lain menggunakan lafaz sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kekasihku Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Cahaya pada diri seorang mukmin nanti di yaumul kiamah ini semakin terang sesuai dengan air wudu yang digunakannya. Semakin sering dia berwudu, maka akan semakin terang cahayanya nanti di yaumul kiamah. Yang jarang wudu otomatis redup cahayanya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun yang tidak pernah berwudu, nah ini dipertanyakan umat Nabi Muhammad atau bukan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Faedah yang pertama, ini menunjukkan keutamaan wudu. Keutamaannya, wudu menjadikan seorang hamba nanti di yaumul kiamah, wajah, kedua tangan dan kakinya akan bercahaya. Dan ini ciri khusus yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan langsung mengenali ini umat beliau karena bercahaya anggota wudunya. Adapun umat-umat terdahulu tidak memiliki ciri tersebut. Ya, sehingga Nabi kita Muhammad kelak di yaumul kiamah saat di padang mahsyar, khususnya ketika umat beliau alaihi salatu wassalam atau seluruh umat manusia diperintahkan untuk melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhasil melewatinya, dia masuk surga. Yang tidak berhasil, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, sebelum melewati as-sirat, masing-masing manusia akan singgah di telaga milik nabi mereka masing-masing. Masing-masing nabi dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah telaga. Dan masing-masing umatnya dipersilahkan untuk singgah minum dari air telaga tersebut. Nabi Musa punya telaga, Nabi Isa punya telaga, Nabi Dawud punya telaga, Nabi Ibrahim punya telaga, Nabi Idris punya telaga. Semua Nabi punya telaga yang akan disinggahi oleh umatnya masing-masing, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga beliau adalah telaga yang paling ramai pengunjungnya dibandingkan telaga-telaga lain milik para nabi dan rasul. Ya, telaga Nabi Muhammad ini yang paling ramai pengunjungnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu menunjukkan umat Nabi Muhammad ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Dan dikenali dengan tanda khusus anggota wudunya bercahaya nanti di yaumul kiamah. Ternyata di antara banyaknya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang hendak singgah ke telaga beliau, ada yang dihalangi, tidak diperbolehkan masuk. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ummati, ummati, ini adalah umatku. Beliau bisa memastikan demikian karena ada tanda khusus yang beliau lihat. Ummati, ummati, ini umatku, ini umatku. Kenapa dihalangi? Maka dikatakan oleh para malaikat, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat yang membuat-buat ajaran baru dalam agamamu setelah engkau meninggal. Nah, yang dilarang untuk masuk ke dalam telaga ini para pelaku kebid'ahan. Tidak boleh masuk. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Yang diinginkan di sini, ya, keutamaan wudu yang dilakukan oleh seorang hamba sewaktu di dunia akan menjadikan anggota wudunya kelak di yaumul kiamah bercahaya. Dan dengan lafaz Imam Muslim, terangnya cahaya nanti di yaumul kiamah tergantung banyaknya wudu yang dia lakukan. Makin sering sholat, otomatis makin sering wudu. Makin sempurna wudunya, maka akan semakin terang cahayanya. Adapun yang jarang sholat, ya, bolong-bolong sholatnya, otomatis jarang pula menyentuh air wudu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, naudzubillah, jangan sampai menyentuh air wudu hanya 2 kali setahun, saat sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Jumat, ya ketika sempat sholat, tidak sempat tidak sholat. Otomatis tidak sholat tidak wudu. Ya, ya, kadang-kadang juga lupa sholat tapi tidak wudu. Ya. Nah, yang demikian kelak di yaumul kiamah cahayanya akan redup. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang kedua, wudu minal ibadah. Berwudu itu termasuk bentuk ibadah yang diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saat melaksanakan wudu itu tidak semata-mata hanya memenuhi syarat sah sholat saja. Ya, tapi itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi pahala bagi hamba-hamba yang melaksanakan wudunya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ada keutamaan khusus yang Allah berikan di dalam hadis ini bagi mereka-mereka yang gemar berwudu. Di yaumul kiamah anggota wudunya akan bersinar cahaya. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang ketiga terkait hukum melebihkan basuhan pada anggota wudu. Allahumma sayyiban nafi'an. Hukum melebihkan basuhan pada anggota wudu. Ini sebelum saya jelaskan perselisihan di kalangan para ulama, melebihkan basuhan anggota wudu kita ada wajah, kedua tangan dengan kedua kaki. Yang bisa dilebihkan basuhannya hanya tangan dan kaki. Untuk wajah tidak bisa. Wajah tidak bisa. Kalau tangan bisa kita lebihkan. Seperti tadi dicontohkan Abu Hurairah, sampai ke siku-siku. Ketika kaki dilebihkan sampai ke betis. Ketika wajah, Abu Hurairah tidak melebihkan. Yang beliau lebihkan hanya tangan dan kaki. Hanya tangan dan kaki. Wajah tetap pada batasan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai ke apa namanya ini? Dagu, ya, kemudian melebar ke telinga. Halas. Tidak kemudian dilebarkan sampai ke leher, digosok-gosok lehernya ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, enggak. Ya, untuk wajah tidak dipanjangkan basuhannya. Yang bisa dipanjangkan tangan dan kaki. Tayyib. Terus apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya ini didasari oleh perselisihan mereka tentang lafaz hadis yang tadi kita singgung di awal. Penggalan terakhir, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa untuk melebarkan cahayanya di yaumul qiyamah, hendaknya dia lebihkan basuhan pada anggota wudunya. Nah, apakah ini sabda Nabi ataukah ucapan Abu Hurairah? Jumhur para ulama mengatakan ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka mengatakan disunnahkan. Menurut jumhur para ulama, disunnahkan melebihkan basuhan ketika membasuh tangan dan kaki. Batasannya seberapa? Ini juga tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Dilebihkan sampai apa namanya melebihi siku-siku, tidak ada masalah. Agak naik sedikit, tidak ada masalah. Mau niru Abu Hurairah sampai ke mendekati kedua pundaknya juga tidak ada masalah. Menurut jumhur para ulama. Di antaranya Al-Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Karena menganggap penggalan terakhir hadis ini masih sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Imam Malik dengan madhab Malikiyah, Al-Imam Ahmad dengan madhab beliau Hambaliyah mengatakan tidak disunnahkan. Ya, tetap pada basuhan yang normal. Tetap pada basuhan yang normal. Ketika membasuh tangan, cukup sampai siku-siku. Kaki, cukup sampai mata kaki. Tumit harus kena. Cukup saja di situ. Tidak perlu untuk dilebihkan basuhannya. Alasannya apa? Mereka berpendapat penggalan terakhir dari hadis yang kita baca itu mudraj. Dalam istilah hadisnya. Mudraj, sisipan ucapan Abu Hurairah. Itu ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang kemudian oleh generasi sesudahnya mereka memahami masih ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Terbukti, ini pendapat yang kedua mengatakan terbukti, satu, Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang banyak tidak pernah sekalipun mencontohkan dalam wudu beliau melebihkan basuhan tangan dan kaki beliau alaihi salatu wassalam. Hadis tentang wudu banyak. Kita pada sebelumnya, pertemuan sebelumnya membaca 3 hadis tentang tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak disebutkan Nabi melebihkan basuhannya. Ini yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian Ad-Darimi, An-Nasa'i, banyak imam yang lain, tidak dijumpai satupun perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang melebihkan basuhan ketika membasuh tangan maupun kaki. Ini yang pertama. Kanifidina azani allahu wa iyakum. Nabi tidak dijumpai melakukan hal tersebut. Yang kedua, itu merupakan ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan sahabat yang lain tidak dijumpai melakukan tindakan yang sama. Sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak dijumpai dalam riwayat yang sahih melakukan seperti perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan ini adalah ijtihad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Sehingga menurut pendapat yang kedua tidak disunnahkan. Tapi kalau kita melihat ada yang memilih pendapat yang pertama, tidak diingkari. Ya, fadol masykuro, monggo. Karena ini perkaranya masalah ijtihadiyah. Kalau saya pribadi, saya condong kepada pendapat yang kedua. Pendapatnya Imam Ahmad dan juga Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Ya, karena dalam hadis-hadis yang menjelaskan sifat wudunya Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tidak pernah mencontohkan untuk melebihkan basuhan pada tangan dan kaki. Tapi kalau ada yang mengambil pendapat yang pertama, kemudian melebihkan basuhannya, silahkan. Ya, tafadhal masykura. Dan itu merupakan pendapat jumhur para ulama. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Boleh pakai pendapat yang pertama, boleh pakai pendapat yang kedua. Kalau saya pribadi, menggunakan pendapat yang kedua. Hanibidina azani allahu wa iyakum. Naam. Kemudian, faedah yang terakhir untuk hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani allahu wa iyakum. Di dalam hadis ini, memberikan gambaran kepada kita, amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan memberikan pengaruh untuk dirinya nanti di yaumul kiamah. Sekecil apapun amal soleh tersebut. Ya. Sekecil apapun amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba akan memberikan pengaruh untuk dirinya nanti di yaumul kiamah. Akan ada balasan yang Allah berikan kepada hamba tersebut, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji dzarrah akan mendapatkan dan melihat balasannya nanti di yaumul kiamah. Wudu yang mungkin selama ini kita anggap hanya semacam syarat sah untuk sholat saja, ternyata dinilai ibadah. Dan wudu tersebut akan menjadikan anggota wudu kita nanti di yaumul kiamah bercahaya. Ya, bercahaya. Syanifidina azani allahu wa iyakum. Sebagai tanda umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tentunya amal soleh yang lebih besar daripada itu, sholat itu sendiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian thalabul ilm, belajar, ya, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan dinilai sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan manfaat bagi kita nanti di yaumul kiamah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.